Iwania disuntuk gelisah. sawapi kuyu berdeso. Thank you. Gali pilar aku pejengat, rupan maya ita yang dikuyut, nasib ni ulan mudapat ni terang. Rupan bintang itelan raut nasibmu, pongok berjuntik singa aku cabang, puni berdenam suntukku tetalu, mupalak ni tangki murelas ni cabang, mintarmu sirah ruas sorung tungku nasibmu. Kinto muktupa gergel penghalang, kintum puni bantu ngekinari-ari alas tetopa kerta. Nasib kegara utua mulu asara hikote jali. Kegermu tua mulu wasarat ikutan jalin jalin ni kisah. Kisah si lepas ku salah. hot ni pu mu ya le to ka lang kayu ite ba tan iwanu tanrima majan sampi mata keruku jerang ralimu lelangi batang nipaku selodaku imu bunga terbang seloda hilang muti kemerong gegur nirang atas laut di malam alammu neruntuh hari kerana lagi mengenakan senang pelangi panjang hutan itu jamu rerampi atan pemata bersiding karang bersupu seru Oh, Untuk teman-teman semua, jangan lupa ya subscribe, like, and share video kami. Ingat, ingat. Munabah cerita temar bangku langit hijau sayang gerene ulang kau rakan sebetku munaringi aku kenanga temu pisah di batang ruang ni sebuku gerber laut ipak rakanku sayang bersenge sesempak gelumang kemarin dediang ilo yang koro dirah panjang gelolongan kin saksi sabar setia kekuna kuari sejarah keberlantai oni kuyu lauhku ngeremenang mubayangku masa lalu ipak rakanku sayang ipak aku kenang diri dekatku inginku. kan soimo mukale kenuren hamok hamok animo Oke, teman-teman semua, jangan lupa like dan subscribe, share ke teman-teman semuanya. Semoga kalian menyukai video ini. Dan follow Instagram mereka yang di sebelah sini. Ada Dikar Bajuhri, Aulia Murtada, dan Al Hafiz. Oke, untuk video selanjutnya, jangan lupa stay tune di channel saya. Dan tunggu video-video kami selanjutnya. Daaah! Kau si ku kali ini. sebuku niatiku sendera. Roa bulan hamangku ngebelu muna aringan angi oromangku umurku an genap 5 tahun. Asal belu ya masa kita balik singkirku nur melau sirem bebi kecengang panang ni anaki si mali perini arah menaki Tuhan mongol.